nyawang kamang sakat tukang asa cikeneh ka bayang lembur kuring sisi lamping cur-cur cai manuk anteng ngahariring walungan rejang pancuran lewi tempat pamandian manjing wancire gemeling syusuci banyuning wening bakal kejadina lembur kuring ka mana kalang awijeng tajubna kiwari hese manggina cenah tumpur kalong soran asa moal aya deui jati nilar kelaran apak waas mun nganjang matak ngahelas walungan rejang pancuran lewi tempat pamandian manjing wancire gamieling susuci banyuning wening bakal kieu jadina lembur kuring ka mana talang awijeng tajukna kiwari hese manggina cenah tumpur kalongsoran asa moal aya deui jati nilar kelaran apak waas mun nganjang matak ngahelas asa moal aya deui lembur kuring nu sajati nilar kelaran apak waas mun nganjang matak ngahelas.